Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إِذَا الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم لله حديث yang berbahagia jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang barokah ini. Yang telah membantu dan menolong kita untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan kesempatan yang lainnya kepada kita untuk duduk sejenak para pemahfikun mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang keduanya merupakan barakallahu fikum dua pusaka yang telah ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan dua pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Yang Rasulullah SAW telah mengabarkan siapa saja yang berpegang teguh terhadap keduanya setelah sepenuhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tazilu maka tidak akan tersesat barakallahu fikum. Nabi bersabda in taraktu fikum syai'aini lan tazilu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang besar, dua pusaka yang kalian tidak akan tersesat setelah berpegang kepada keduanya, yaitu Kitabullah, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita para hadirin. Kita telah mengetahui bagaimana kedudukan ilmu dan bagaimana kedudukan orang yang berilmu. Dan kita telah mengetahui pula keterangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam betapa bahayanya barakallahu fikum ketika ilmu telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu syariat agama ini telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan bersabda dalam hadis yang sahih, "Talabul ilmi thayyibatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu telah diwajibkan bagi setiap muslim. Maka perolehan ilmu ketika dimutlakan ilmu tidak digandengkan dengan kalimat yang lain, maka maksudnya ilmu syariat ini, ilmu agama ini barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Muhammad memerintahkan kepada kita untuk berilmu terlebih dahulu sebelum kita berbicara berdua. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dzambik." Fa'lam, ketahuilah, ilmilah, la ilaha illallah wa astaghfir li dzambik, kemudian meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, beliau membuat sebuah bab. Kata beliau, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab yang mengatakan tentang berilmu terlebih dahulu sebelum seseorang berbicara dan sebelum seseorang berbuat, barakallahu fikum. Ini kedudukan ilmu. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengilmui semua apa yang kita ucapkan, semua apa yang kita lakukan dalam beribadah ini. Barakallahu fikum. Ini kemudian keutamaan yang diperoleh orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya fa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian, orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu ke beberapa derajat. Angkat derajat yang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu barakallahu fikum tentang syariat ini dijadikan sebagai rujukan, tempat kita mengembalikan urusan kita kepada-Nya. Allah berfirman, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah ahli dzikir, orang-orang yang memiliki ilmu Al-Qur'an Sunnah, jika kalian tidak mengetahui, maka Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berilmu menjadikan Allah Subhanahu wa taala seorang yang bersaksi atas keulung, atas keesaan Allah Subhanahu wa taala dan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu al-'azizul hakim. Demikian orang-orang yang berilmu. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, bahwasanya orang yang sedang berjalan menuntut belajar ilmu agama, berusaha memahami ilmu agama ini, mempelajarinya, ketahui dan dia adalah seseorang yang telah diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya, maka dia akan dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala agamanya sendiri, agama Islam. Orang-orang yang mendengar ilmu, berusaha mempelajari ilmu, belajar Al-Qur'an, memahaminya, belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahaminya dan mengamalkannya, bahkan mendakwakannya, ketahuilah orang-orang yang seperti ini, dia dikehendaki kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaqa tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju jannah. Kita langkahkan lagi kita ke menuntut ilmu. Kita duduk dengan ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini sedang menempuh jalan nambal Allah itu menuntut ilmu yang ganjarannya Allah akan mudahkan bagi kita jalan menuju jannah ya Allah Subhanahu wa taala. Kan dengan belajar ilmu agama, mendengar firman-firman Allah, mendengar sabda-sabda Rasulullah SAW, akan terbuka bagi kita mana jalan-jalan kebaikan yang mengantarkan kita ke dalam surga, mana jalan-jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan bisa mengantarkan kita ke dalam neraka. Diterangkan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diterangkan oleh Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيكم. Orang yang berilmu, yang bisa mengajarkan ilmu kepada orang lain, sungguh barakallahu fikum, dia akan mendapatkan kultural selalu berjalan dari ilmu yang diajarkan, walaupun dia telah meninggalkan dunia barakallahu. Ketika amal-amal terputus semuanya amalan tersebut. Nah, kata Rasulullah SAW, dia makan insanin kata amalu dalim talabin. Selaqatin jariyatin ha'inni yudhamawihi awalin salihin yad'ulah. Seorang itu apabila meninggal, terputus seluruh amalannya. Ketika terkata, selaqat jariyat, ikan uang yang sudah tanah muslim, membangun sarana dan pendidikan Islam, ikan dia. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaatnya. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Sunnah, mengajarkan berburu Islam, beriman, akidah, tauhid, ibadah, diajarkan. Kalau kita telah meninggal, dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah berbahagian kubur kita, mengganti tegaknya hari kiamat. Tidak ada yang menemani kecuali hanya amal-amal ketika itu. Ketika kita punya andil, mengajarkan ilmu kepada saudara-saudara kita, kepada kaum muslimin, maka kuduran pahala akan selalu didapatkan dalam Allah itu. Kita mengajak orang-orang belajar. Kita mengajak orang-orang duduk di majlis ta'lim. Kita mengajak orang-orang belajar akidah yang benar. Belajar sunnah Rasulullah SAW. Kita akan mendapatkan ganjarannya dalam Allah itu. Lebih baik kata Rasulullah SAW ganjarannya daripada mendapatkan unta merah. Nah, dalam Allah itu. Kemudian, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman sekarang kita ini, sungguh sangat sedikit orang-orang yang minat untuk belajar ilmu agama. Anak-anak kita, nah, cita-citanya dan tujuannya hanya untuk melestarikan dunia ini. Bagaimana dia bisa bekerja, bagaimana dia bisa menghasilkan uang, bagaimana dia bisa orang hidup yang sukses, menghidupi anak dan istri, menyekolahkan anak. Ini sama-sama sedikit para pemangku yang berminat mempelajari agama, mendalami agama. Bahkan orang-orang yang barakallahu fikum, ada orang yang mungkin akalnya kurang, kecerdasannya kurang, baru sebagian kaum muslimin peduli untuk memondokkan anaknya, menghafal Quran, menghafal sunnah, duduk di pondok barakallahu fikum. Sementara anak-anak yang punya akal yang cerdas jenius, dan diberangkatkan hanya untuk melestarikan dunia ini barakallahu fikum. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah bersabda dan telah mengingatkan betapa bahaya barakallahu fikum apabila di dunia ini sedikit daripada orang-orang yang berilmu. Akan baik dan muncul orang-orang yang tidak berilmu akan memimpin kita. Akan dimintai fatwa dan berfatwa kepada dengan orang-orang yang berada di bawahnya tanpa dasar ilmu. Yang mengakibatkan dia sesat dan menyesatkan orang lain. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As muttafaqun alaih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min al-ibad walakin yantazi'u biqabdil walakin yaqbidu biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman istaqada an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aqaw bi ghairi 'ilmin fa dhallu wa dhallu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu langsung dari beda-beda manusia, tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama, mewafatkan orang-orang yang berilmu, sehingga sampai-sampai ketika tidak disisakan lagi di muka bumi satu orang yang berilmu pun, maka orang-orang akan menjadikan pemimpin, mengambil figur dalam hidupnya, menjadikan tokoh-tokoh dari kalangan orang-orang yang tidak tahu ilmu. Yuhala, sama-sama tidak tahu ilmu. Fasu'ilu fa'aftau, orang-orang yang demikian sifatnya ditanya, diminta fatwa. Ibu ditanya, boleh berfatwa? Fa'af kau bi-gari ilmin. Kemudian dia berfatwa tanpa dasar ilmu. Dari mana ilmu ini? Dia tidak belajar. enggak menghafal Quran, enggak menghafal Sunnah, enggak pernah duduk di pertemuan Allah belajar secara khusus. Dan hanya ilmu dunia yang dia pelajari, berfatwa dalam tanpa dasar ilmu. Dengan ilmu semata ilmu yang dipelajari hanya ilmu bukan berkaitan dengan agama. Apa akibatnya? Kata Rasulullah, fadallu wa dalliyah sesat. Mereka sesat yang berfatwa. Wa adallu dan menyesatkan lagi. Sudah dirinya berdosa, ditambah dosa dari orang-orang yang salah ketika keluarkan fatwa. Mari kita lihat kepada kondisi kita seperti itu. Nah, oleh karena itu barakallahu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan dan membukakan hati kita untuk kita lebih tetap lagi, lebih kuat lagi mendorong anak-anak kita untuk belajar agama barakallahu fikum. Nah, orang yang berilmu dimanapun dia berada tidak akan susah hidup dia barakallahu fikum. Dunia dan akhiratnya dengan tentang barakallahu fikum. Walaupun mungkin kedudukannya lebih rendah di sisi manusia, tapi jadi orang yang berilmu, orang yang bertauhid, orang yang mengenal sunnah, beramal dengan sunnah, mulia barakallahu fikum di sisi Allah. Masih ingat kita cerita barakallahu fikum yang pernah diceritakan oleh seorang sahabat Nabi. Ada di sana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya dalam Kitabul Masajid. Yang bisa cerita oleh sahabat yang mulia Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qibala Uhudin wal Jawaniyah." فطلعت ذات يوم فإذا الريم قد ذهب بشاه من ولدها وأنا رجل من بني آدم آسفون كما ينتهون ولكني سقطتها سقطة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأظهر ذلك علي فقال فأتني بها فأتيت بها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الله الله في السماء من أنا أنت رسول الله أعطيكها فإنها مؤمنة بارك الله فيكم. Ini kisah hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitabul Masajid dalam sahihnya dari sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Bahasa kitanya, kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dulu saya punya seorang budak wanita, budak yang tugasnya mengembalakan kambing di lereng-lereng gunung, di bukit-bukit dan lereng gunung. Tugasnya, kerjanya di budak. Namanya budak di zaman perbudakan adalah seperti harta, dijual belikan. Nilainya seperti dan seperti orang merdeka. Nah, barakallahu fikum, harta bisa dijual. Barakallahu fikum. Kata Muawiyah, saya punya budak wanita yang tugasnya mengembalakan kami di bukit-bukit dan di lereng gunung. Pada suatu hari saya lihat gembalaannya. Fasalatu dzata yaum. Saya lihat saya di sana. Fa'idha dzibu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha. Ternyata ada seekor serigala yang telah menerkam satu ekor dari gembalaan kambingnya. Namanya bosnya, tuannya marah. Saya adalah hamam. Bagi ada manusia biasa, kita marah sebagaimana mereka marah, tetapi saya hanya marahnya setelah saya tampar dia. Tampar begitu. Akhirnya saya datang kepada Rasulullah. Aida Rasulullah SAW menganggap besar perkara ini, karena saya telah mendapat seorang budak wanita. Lemah, menanam wanita, itu boleh tampar. Budak. Allah menggantikan lainnya. Rasulullah menganggap besar perkara ini. Maka kalau suatu dalam takdir dia datang bawakan gelas itu kembali. Di bawah ada pada suatu. Hanya Rasulullah merasa bertanya. Hai Allah. Kebudak itu. Budak yang tugas yang membalak kami setiap hari seperti itu. Ditanya tentang akidah. Ditanya tentang keyakinan. Keimanan. Hai Allah. Di mana Allah? Bila Rasulullah katakan. Allahu bis sama. Allah itu di langit. Pertanyaan yang kedua, man ana? Siapa saya? Sudah tersebut jawab, anta Rasulullah. Engkau adalah seorang utusan Allah. Seorang Rasul, dikatakan Rasul Allah, utusan Allah. Seorang yang benar, wajib dengarkan ucapannya. Nah, wajib diimani atau dibawa. Dan jauh akan jalannya. Dan dilakukan atau diperintahkannya. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar jawaban seorang budak ini mengatakan, "Atikha fa innaha mu'mina." Wahai Muawiyah, bebaskan dia dari perbudakannya. Bebaskan dia dari perbudakan selama ini jadi budak. Sekarang dengan akidah yang benar, dengan dua jawaban yang diterima Rasulullah SAW, mereka kalah dia. Dia seorang wanita yang beriman kepada Rasulullah SAW. Ini barang Allah itu ilmu. Walaupun seorang itu dalam keadaan budak rendah nilai. Barang Allah itu. Memiliki ilmu dan akidah yang lurus. Meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit. Amin tu man di sama. Apakah kalian beriman kepada zat yang ada di langit? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Rahman wa al-Arsista Allah Subhanahu wa Ta'ala Rahman berada di persemayam di atas arah. Nabi SAW ketika Mi'raj dipanggil oleh Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit. Adapun ilmunya, pengawasannya kepada seluruh manusia di tahun setelah hambanya. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mentakrir membenarkan barakallahu fikum jawaban bila Rasulullah. Dia yakin kiri membenarkan keilmuan. Kemudian dia tanya tentang akhidah dia kepada Rasul. Ini adalah mayat ini Rasul. Ini ilmu barakallahu fikum. Bisa menyelamatkan dari malapetaka yang selama ini dia dapatkan, dihadapi, menjadi budak. Yang dia tidak bebas mengatur dirinya. Yang dia tidak bebas mengatur waktunya. Keinginannya semua terbatas dengan tuannya. Dengan keilmuan yang benar, dengan akidah, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lurus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan dia dari segala fa'innaha mu'minah dia seorang wanita yang beriman. Barakallahu fiik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Zaman yang terbaik adalah zaman yang di mana situ ilmu meluas menyebar pada zaman itu. Zaman yang terbaik daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zaman mereka generasi pertama, generasi sahabat Nabi. Seafdal-afdal generasi adalah generasi yang Rasulullah, generasi yang sahabat Rasulullah sallallahu. Karena mereka barakallahu fikum langsung menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Menyaksikan barakallahu fikum bagaimana praktek Rasul, praktek Al-Quran, praktek Sunnah. Mereka saksikan di hadapan mereka. Tidak ada lagi pelantara antara dia dengan orang yang menimba ilmu. Langsung ilmu didapat dari Rasulullah SAW. Dari Rasulullah SAW. Mereka mengembalikan semuanya permasalahan kepada Rasulullah SAW. Seringkali barakallahu fikum kita membaca hadis dengan sebab pertanyaan-pertanyaan mereka rijalan wa nisa'an sigharan wa kibaran, baik pertanyaan orang tua kepada Rasulullah SAW, anak-anak muda, laki perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW, kita mendapatkan ini karena dan barakallahu fikum mengembalikan kepada Rasulullah SAW. Jadi pantaslah barakallahu fikum Rasulullah mengatakan khairul nasi karni thumma alladziina yalunhum thumma alladziina yalunhum, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasi yang sama pun orang sahabat. Kul generasi yang telah menikmati, kul generasi telah menikmati. Karena barakallahu fikum, mereka para sahabat itu orang-orang yang mengembalikan urusannya kepada Rasulullah langsung. Guru melihat ilmu kepada sumbernya. Barakallahu fiikum. Oleh karena itu, barakallahu fiikum, mereka tergerak sahabat dengan terbaik umat ini di dalam akidah, di dalam ibadah, di dalam ilmu, di dalam muamalah mereka, barakallahu fiikum. Maka oleh karena itu, mari kita dalam barakallahu fiikum berusaha, barakallahu fiikum, belajar Al-Quran, belajar Sunnah Rasulullah SAW dengan dalam pemahaman mereka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu sebagaimana mereka mendapatkan ilmu, bisa mengamalkan ilmu sebagaimana mereka beramal, barakallahu fiikum. Bahkan lebih-lebih, bisa mendakwahkan ilmu, barakallahu fiikum. Dakwahnya Rasulullah SAW, mendapatkan ilmunya Rasulullah SAW bukan hanya kepada orang dewasa. Hatta kepada anak-anak kecil sekalipun, dan Rasulullah SAW mengajarkan ilmu. Nanti ingat bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anak paman Rasulullah SAW. Ketika dia itu bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu masih kecil, dibonceng di tunggangnya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, ya gulam ini u'allimuka kalimatin. Wahai gulam, wahai anak kecil, wahai anak, saya akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Perhatian dalam Rasulullah SAW dalam ilmu kepada anak kecil. Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, maka Allah akan menjaga. Jaga batasan-batasan syariat ini. Jaga syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Niscaya engkau akan dijaga oleh Allah. Syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang wajib kita jaga. Kalau kita barangkali tidak mengajarkan ilmu kepada anak keturunan kita, siapa yang akan menjaga syariat ini, barakallahu fiikum? Sudah di usia-usia kita, sudah seperti ini, barakallahu fiikum. Oleh karena itu, barakallahu fiikum, dan mari kita berhubungan semangat, barakallahu fiikum, dan untuk mengajarkan ilmu agama ini kepada dan keturunan kita, barakallahu fiikum. Dan Rasulullah kepada Allah bin Abbas, ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tujah tajidu tujah. Wa'alam anna umat ala wikrama ala ayyam fa'umma rishanab yang fa'umma rishanab. Dia jadi akidah, dia jadi takdir, dia jadi tentang masalah masa keyakinan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jadi kahkan anak tersebut untuk menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum akan dan menjaga orang-orang yang menjaga syariat ini. Kemudian barakallahu fikum, ada pun ilmu-ilmu dunia dan ada ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam Islam, ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu yang lain ada. Tetapi maksud yang enam, kita tidak menghalangi untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia tersebut. Nah, tapi orang-orang yang memang telah memiliki ilmu-ilmu tentang agama ini, barakallahu fikum, kita tidak mengharamkan belajar ilmu-ilmu dunia, tetapi barakallahu fikum, alihkan perhatian kita, lebih besarkan perhatian kita kepada ilmu-ilmu yang bisa membentengi dan menjaga diri kita dan diri anak-anak kita dan keluarga kita, barakallahu fikum. Nah, ini yang enam yang dimaksud. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mungkin dalam ini saja yang saya sampaikan. Nama apabila ada manfaatnya dan ada penarik dari Allah Subhanahu wa taala, apabila telah ini terhadap keperluan dari syaitan dan kebolehan saya tadi, jika ada enam pertanyaan di persilakan para pemakikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertemuan kita ini pertemuan yang membawa para sahabat dan pemakikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita dan kepada yang sebelum selalu bisa bermajlis bahwa Allah hukum maupun yang lebih sekali atau dan kurang daripada kita bisa dipakai.